Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kepada para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan izin dan taufiknya kembali kita bisa melanjutkan pembahasan dari kaidah yang ketujuh dari kitab Al-Isbah, di mana kaidahnya adalah annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin, annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin, bahwa mereka, maksudnya adalah ahlu sunnah, bahwa mereka mengagungkan seluruh perkara agama. Mereka mengagungkan seluruh perkara agama. Fayad'una ila ma da'a ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadra listita'ah. Mereka mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Jadi seluruh perkara agama itu diagungkan. Seluruh perkara agama diagungkan. Tidak boleh dipilih-pilih. Ini kaidah yang harus kita pahami baik-baik dalam kaidah memperbaiki dan dalam kaidah tarbiyah. Pada pertemuan yang lalu, ana bacakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya bacakan juga tentang penjelasannya dari ulama dan belum selesai. Oleh karena itu, untuk mengingat, sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan kembali sedikit dalil tentang kaidah ini. Yani bahwa ahlu sunnah mengagungkan seluruh perkara agama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam tafsirnya, يقول الله آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع أورى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاع من ذلك. إن كثير رحمه الله بركاته Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya kaum mukminin yang membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh tali Islam, mengambil seluruh syariatnya, mengamalkan seluruh perintahnya, dan meninggalkan seluruh larangannya semampu mereka. Qala Mujahid, Mujahid berkata, maksud dari ayat ini adalah i'malu, kata beliau, beramalah kalian bi jami'il a'mali wa wujuhil bir, amalkanlah seluruh amal dan sisi-sisi kebaikan. Jadi seluruh amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk menerima semua syariatnya, untuk menerima agamanya, dinnya, tidak dipisah-pisah, tidak dipilah-pilih, yang enak diterima, yang tidak enak ditinggalkan. Ini perbuatan yang sangat tercela dalam agama Islam. Artinya kalau seseorang meninggalkan sebagian syariat Islam karena hawa nafsunya, kemudian mengambil sebagian syariat Islam karena hawa nafsunya, ini perbuatan yang sangat tercela dalam agama Islam. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32 Allah berfirman, "Wa man yu'azzim syi'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal itu dari ketakwaan hati. Kemudian Syekh Al-Ubaylan menyebutkan beberapa dalil dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kaum muslimin, bagi kemenangan kaum muslimin, bagi keselamatan kaum muslimin. Dan dalam hadis itu juga kita, dalam hadis-hadis tersebut juga kita mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan umat-umat sebelum Islam atau sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab karena mereka menyepelekan syariat. Sekali lagi, dengan sebab karena mereka menyepelekan syariat. Dari sini dia tahu bahwa menyepelekan syariat satu saja dari agama Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghantarkan kepada kehancuran kaum muslimin. Oleh karena itu, ini kaidah yang sangat besar, harus kita perhatikan. Pada pertemuan yang lalu saya bacakan dalilnya dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini memiliki banyak syawahid. Dari Al-Azraq bin Qais, dia berkata, "Salla bina imamun lana yukanna Aba Rimthah." Kita perhatikan kata Al-Azraq bin Qais, imam kami mengimami salat, mengimami kami, kunyahnya adalah Abu Rimthah. Abu Rimthah berkata, "Sallaitu hadhihi salata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat seperti salat ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, wa kana Abu Bakrin wa Umar yakumani fi as-saffil muqaddam an yaminihi. Abu Bakar dan Umar berdiri di saf terdepan, di saf depan dari samping kanannya. Wa kana rajulun qad shahida at-takbirata al-ula min as-salah, fa shalla Nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam thumma sallama an yaminihi wa an yasarihi hatta ra'ayna bayad khaddayhi thumma fatala kanfital abi rimtha, ya'ni nafsahu, fa qama alladhi adraka ma'ahu at-takbirata al-ula min as-salati yashfa, فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. أبو بكر بن عمر berdiri di depan, saf depan, di samping kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Rimsa berkata bahwa ada seseorang juga ikut salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan takbirah al-ula. Kemudian salatlah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, sampai kita melihat putihnya dua pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau selesai, ya, artinya beliau bergeser, beliau berpaling seperti berpalingnya Abu Rimsa, yakni selesai dari solatnya. Faqama alladhi adraka ma'ahu at-takbirata al-ula min as-salati yashfa. Nah, kita perhatikan. Orang yang tadi ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salam langsung berdiri untuk salat sunnah. Jadi tidak ada fasl, tidak ada tenggang waktu antara salat wajib dan salat sunnah. Nah, kita lihat. Ketika melihat hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung bergegas berdiri, kemudian memegang pundaknya, kemudian digoyangkan oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ijlis, duduklah. Dan Umar pun berkata, fa'innahu lam yuhlik ahlal kitab, sesungguhnya Allah tidaklah membinasakan, lihat, sesungguhnya Allah tidaklah membinasakan ahlul kitab, melainkan karena mereka itu tidak memiliki fasl antara solat-solat mereka. Tidak ada tenggang waktu antara solat-solat mereka. Artinya menyambung solat wajib dengan solat sunnah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, mengangkat pandangannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asaballahu bika ya ibn al-Khattab." Sesungguhnya asaballahu bika ya ibn al-Khattab artinya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan as-shawab, yakni kebenaran melalui dirimu wahai ibn al-Khattab. Sesungguhnya Allah telah menunjukkan as-shawab, yakni kebenaran melalui dirimu wahai Ibn al-Khattab. Rasulullah SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apa hubungannya dengan masalah yang kita pelajari? Ya, sangat erat hubungannya, yakni. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak memilah-milih syariat-syariat agama, ya, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu diagungkan oleh Ahlus Sunnah. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bahwa agama Islam ini ada inti dan ada kulit, dengan maksud menyepelekan sebagian perkara agama. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan apalah ya, kita bahas-bahas fikih, ya, bahas-bahas sedekap, tata cara sedekap, tata cara jari telunjuk diangkat dan digerak-gerakkan. Padahal orang barat sudah ke bulan misalkan begitu. Ya. Ini pernyataan yang sangat keliru dalam agama Islam. Sangat-sangat keliru. Masalah syariat tidak ada yang kecil. Semuanya apabila datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah yang besar. Bahkan kita lihat tadi, Umar bin Khattab langsung berdiri dan megang pundak laki-laki tersebut. Padahal ini perkara yang kalau kita lihat, perkara yang dianggap oleh banyak di antara kita perkara yang biasa. Mungkin dianggapnya perkara yang sepele. Ini masalah habis sholat wajib terus berdiri. Sebagian kita menganggapnya itu kan sebuah kebaikan dan sebuah masya Allah, yakni sebuah hal yang hebat. Yakni dia mau sholat lagi. Tapi tidak demikian. Ya, dalam Islam tidak boleh dengan hawa nafsu. Lihat dia berdiri, kemudian mau sholat sunnah. Padahal perkara yang sangat-sangat biasa, wajar, bahkan bagus menurut sebagian orang mungkin kalau dilihat sekarang. Tetapi ketika tidak sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan melebihi, menyelisihi Rasul tentunya. Rasul duduk. Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhuma masih duduk. Nah, orang tersebut berdiri salat. Kemudian Umar bin Khattab bilang, "Ijlis, duduk. Duduklah Anda. Duduklah Anda." Nah, Umar mengingatkan bahwa hal inilah ya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hancurkan ahlul kitab. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala binasakan ahlul kitab. Apa pelajarannya para pemirsa? Dan apa pelajarannya para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan? Apa yang bisa kita ambil dari kejadian tadi? Sangatlah jelas bahwa sangat erat hubungannya antara syariat dengan kehancuran kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menyepelekan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha tentunya. Ya, dari sini kalau kita ingin kembali kepada kejayaan Islam dan kaum muslimin, maka hendaklah mengagungkan seluruh perkara agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dari sunnah-sunnahnya. Baik, kita kembali kepada perkataan ulama. Ya. Syekh Khalil Fauzan berkata, فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا حذر منه الصغائر والكبائر الموبقات وما دونها حذر منها صلى الله عليه وسلم وكما أمر بالأصول أمر بالفروع عليه الصلاة والسلام أمر بالسنن والمستحبات كما أمر بالواجبات والأركان لهذا الدين وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين بجميع أوامره وواجباته ومستحباته ونهى عن كل معصية كبيرة وصغيرة وما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله عز وجل إلا وبينه لهم وأمرهم به وما ترك شيئا يبعد العباد عن ربهم إلا نهاهم عنه وحذرهم منه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. شيخ بركاته رحمه الله حفظه الله تعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu melainkan beliau telah memberikan peringatan tentangnya, baik yang kecil dan yang besar, ya, yang bisa menghancurkan dan apa-apa yang di bawahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wantinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan usul, juga memerintahkan yang furu' alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan as-sunan wal mustahabbat, yakni yang sunnah-sunnah, yang mustahab-mustahab, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-wajibat, hal-hal yang wajib dan al-arkan, yakni rukun-rukun bagi agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang wajib juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan yang sunnah-sunnah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan agama ini dengan seluruh perintahnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang sunnah-sunnahnya, dan melarang seluruh maksiat yang besar ataupun yang kecil. Dan tidaklah beliau meninggalkan sesuatu yang bisa mendekatkan para hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan telah dijelaskannya dan telah diperintahkannya. Dan tidaklah dia meninggalkan sesuatu yang bisa menjauhkan para hamba, ya, dari Rabbnya melainkan beliau telah melarangnya, mewanti-wantinya. La khaira, tidak ada kebaikan kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan tidak ada keburukan melainkan telah diwanti-wanti, telah diperingatkan dari hal tersebut. Kemudian beliau berkata lagi, walamma dzakara Salman radhiyallahu anhu adab qada'il hajati qala lahu al-yahudi allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah. Ketika Salman, yakni Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, menyebutkan adab-adab tentang buang hajat, yakni orang Yahudi berkata, "Allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah." Apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatunya sampai masalah buang hajat, yakni adabul istinja wa adab qada'il hajah, sampai adab-adab buang hajat? Maka dijawab oleh Salman al-Farisi radhiyallahu an, qala na'am, ya. Qala na'am, ya. Dan para bu lagi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sampai adab buang hajat, yakni. Fadzakara lahu al-haditha أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء والاستجمار وإذا جلس على قضاء الحاجة أنه يعتمد على رجله اليسرى إلى غير ذلك من آداب التخلي فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا فيه نفع للأمة إلا بينه لها وما ترك شيئا فيه ضرر على الأمة إلا بينه لها سواء كان كبيرا أو صغيرا. Kemudian Salman al-Farisi menyebutkan hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beristinja dan istijmar, ya. Dan apabila duduk dalam menunaikan hajat, yakni buang hajat, itu bersandar di kaki kirinya. Tapi anda akan sampaikan tentang masalah duduk bersandar di kaki kiri, ya. Syekh Muhammad Mukhtar Syinkiti dalam ketika mensyarah kitab Zadul Mustaqni Babul Istinja, beliau berkata, ya, bahwa tentang ya'tamidu ala rijlihi al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, bersandar di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa fiha hadithun da'ifun fi sunan, tentang masalah itu ada hadis yang lemah, ya, dalam sunan. Yani anna min as-sunnati anna al-insan yansibu rijlahu al-yumna wa ya'tamidu ala rijlihi al-yusra, merupakan sunnah bahwa seseorang bersandar atau menegakkan kaki kanannya kemudian bersandar di kaki kirinya, yakni. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa bi annal attiba, yakni para dokter berkata, innahu arfaqu lil badani wa aisar lil khurujil kharij, lebih apa sayang kepada badan, ya, artinya lebih menyehatkan tubuh dan lebih mudah untuk mengeluarkan, yakni kotoran. Fa in sahha ma dzakaruhu kana mashru'an min jihati rifqi bil badan wa la yuhka sunnatan. Kalau misalkan apa yang dikatakan oleh para dokter itu benar, maka tentunya, kata beliau, ini mashru'an min jihati rifq bil badan, yakni disyariatkan dari sisi untuk kesehatan badan, yakni. Wala yuhka sunnah, ya, tidak dikatakan sunnahnya. Kenapa? Li'anna al-haditha fihi da'af, karena hadis tentang itu lemah, ada kelemahan. Fa'idha fa'alahu al-insan min babi rifqi bil badan fahuwa hasan, li'anna rifqa bil badan min maqasidi syari'ah wala haraja fi fi'alihi. Ini kata beliau. Jadi tentang hadis, ya, duduk di atas kaki apa kiri, bersandar di atas kaki kiri ini ada lemahnya, yakni kelemahannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an menyebutkan kepada orang Yahudi itu tentang adab qadhil hajah, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang ada manfaatnya bagi umat melainkan dijelaskan. Dijelaskan untuk umat. Dan tidaklah meninggalkan sesuatu yang ada kemudaratannya melainkan dijelaskannya juga, baik yang besar ataupun yang kecilnya. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizahullahu, qala al-musannif, yakni Syekh Abdullah Al-Ubaylan berkata, ahsan Allah ilaika, بعض الناس يسمي السنن جزئيات أو قشورا. Nah, ahsan Allah ilaik, sebagian manusia menamakan yang sunnah-sunnah itu dengan juz'iyat atau dengan kusyuran. Ini kulit, artinya kulit, kusyur. Jadi menyamakan bahwa yang sunnah-sunnah dari Nabi SAW ini kulit, yakni kulit agama, bukan inti, kata mereka. Ya, nah, perkataan ini benar atau tidak? Ya, menyamakan atau mengatakan bahwa yang sunnah-sunnah itu kulit atau juz'iyat, ini perkataan benar atau tidak? Kita lihat. Harus kita tahu, karena kalau salah kita tinggalkan. Ya, tidak boleh kita melakukan hal yang salah dalam masalah agama. Qala samahatu Syekh hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, na'am, ya, alladhi yusammi hadhihi al-awamira wal-nawahiya juz'iyat au yusammiha kushuran, alladhi yusammiha kushuran ashad, la shakka anna alladhi yusammiha juz'iyat yuqallil min sya'niha. Kata beliau, ya, yang menamakan perintah-perintah dan larangan-larangan ini dengan juz'iyat atau dengan kusyuran, kusyur yakni dengan kulit, ya, dan yang menamakan dengan kusyur itu lebih parah tentunya. Kata beliau, la syak, ini tidak ragu lagi bahwa yang menamakan yakni sunnah-sunnah dengan ini ada sesuatu yang juz'i yakni, atau ini kulit yakni gitu, ha? Kata Syekh, beliau katakan ini yuqallil min sya'niha, ini menyepelekan urusan agama, menyepelekan urusan sunnah yakni. Tetapi yang menyatakan kulit lebih parah tentunya daripada juz-juz ini, bagian ya juz. Wa yukhsha alayhi min ar-riddah, dan dikhawatirkan atasnya riddah, yakni riddah itu apa? Riddah ini murtad, keluar dari Islam. Jadi orang yang mengatakan ini kulit loh, kulit agama bukan inti agama, ini kata Syekh Shalih Fauzan, yukhsha alayhi min ar-riddah, dikhawatirkan orang ini murtad dari agama. Ya. Kenapa? Kenapa? Kata beliau, "Karena hadza ma'nahu al-istihza'u bid-din." Karena ini maknanya adalah istihza, yakni mengolok-olok agama. Ya. Ini maknanya mengolok-olok agama. Lihat. Orang yang mengatakan ini kulit, bukan inti nih, ya. Ini mengolok-olok agama, sadar atau enggak sadar yakni. Ya. Mengolok-olok agama. Anna fihi kusyur, ya, bahwa dalam agama itu ada kulitnya. Sesuatu yang kulit yakni. Kulit kan enggak penting. Ya. Ad-dinu laysa fihi kusyur yakni. Kata Syekh bahwa agama tidak ada kulitnya. Kullu ad-din walillahi alhamdu lubbun khalisun wa naf'un khalisun laysa fihi kusyur. Semua agama walillahil hamd, yani segala puji bagi Allah, semua agama itu lubbun khalis, semuanya inti, semuanya inti ya, dan semuanya sangat manfaat, khalis betul-betul yani khalis manfaat, murni inti dan murni sangat manfaat. Ini agama Islam, ini yang harus kita yakini, Karena Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan dikatakan agama Islam ini ada kulitnya, dan agama Islam ini mengatur urusan hidup kita dari semua sisi, ya, dan kita harus berada di atas agama dalam setiap keadaan sampai meninggal. Dan ini prinsip hidup Muslim. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, ya, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, atau sebagian ulama menafsirkannya dengan dan ibadahku, ya, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbil alamin. Ini rabbnya alam semesta ini, Allah rabbnya alam semesta ini. Hadza, ini prinsip hidup Muslim. Dan kita Muslim baik di masjid dan di luar masjid. Ya, seperti orang sekuler, ya, orang sekuler yang memiliki akidah yang rusak, ya, agama itu cukup di masjid-masjid, ya, agama itu di surau-surau, di madrasah-madrasah, atau agama cuma di pernikahan doang misalkan, itu pun sebagiannya, cuma simbolnya saja, ya, nih, nah, ada doanya. Selain itu, agama enggak ikut-ikutan. Ya. Nah, ini pemahaman yang juga parah ya nih. dilanjutkan falladzi yusammi ba'dhal awamiri au ba'dhan nawahi kusyuran, dan orang yang menamakan sebagian perintah atau sebagian larangan itu dengan kulit wa hiya qad sahat anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ini padahal telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsha alaihi min ar-riddah, sangat dikhawatirkan riddah, yakni sangat dikhawatirkan kemurtadannya. Walakin la'allahu yu'dzaru bil jahl, akan tetapi ya mudah-mudahan dia dapat uzur kalau sebab bodoh. Ingat, kalau sebab jahal bisa ada uzur. Wa kaifa yakunu da'iyatan atau da'iyatan wa huwa jahilun, bagaimana menjadi da'i padahal dia bodoh? Nah, ini tentunya sangat tidak sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'i itu ya harus berdakwah di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili," katakan wahai Muhammad, ini jalanku. "Ad'u ila Allah," aku berdakwah mengajak manusia, yakni kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, dakwanya ikhlas. Seorang dai dakwanya ikhlas. Lihat, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah, ikhlas. Bukan mengajak manusia untuk masuk ke kelompoknya, bukan. Bukan mengajak manusia kepada organisasinya, bukan juga. Bukan mengajak manusia ikut partainya, bukan. Bukan mengajak manusia ikut ke syekhnya, bukan. Jadi mengajak kepada Allah agar orang tahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Ahlu Sunnah sangat jelas, yakni mau dibawa kemana orang itu jelas. Tapi kalau dakwah selain Ahlu Sunnah wal Jamaah, nah itu bingung. Mikir orang, ini mau dibawa pada kemana nih? Kan gitu. Tapi kalau dakwah sunnah sangat jelas, tegas, dakwah tauhid, yakni agar lihat para nabi dan rasul semuanya dakwahnya dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, walaqad ba'atsna, dan sesungguhnya telah kami utus fi kulli ummah, pada setiap umat seorang rasul, dakwahnya satu, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Sembah Allah saja, jauhi taghut. Ini dakwah para nabi, yakni. Jadi dakwahnya bukan mengajak orang untuk menggulingkan kekuasaan yang sudah sah, mengajak orang untuk ikut partainya, kalau enggak sudah kamu bukan kelompok saya ya. Nah, kalau enggak ikut organisasi saya, kamu bukan kelompok saya, misalkan bukan teman ya. Wadha, ini bukan dakwah ilallah, ini dakwah ila syai ya. Jadi dakwah Nabi itu ilallah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan Muhammad, "Ad'u ila Allah. Hadhihi sabili." Ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basira. Apa makna basira? Di atas ilmu. Di atas ilmu. Bukan modal teriak. Ya, sebagian orang dakwah modalnya cuma teriak doang. Bukan modal nekat, ya modal nekat, bukan modal retorika, bukan, tapi modal ilmu ala basira. Oleh karena itu seorang dai, ya belajar dulu Al-Quran dari cara bacanya yang benar, baca Al-Quran yang benar, supaya ketika nyampaikan Al-Quran dan nyampaikan hadis tidak salah-salah. Sesuatu yang sangat tercela dan aib kalau dai menyampaikan Al-Quran dan hadis salah-salah, yakni panjang pendeknya enggak karuan, makhrajnya enggak karuan. Kemudian asal nyeplok saja, maaf, asal nyeplok, asal keluar dari lisan. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya enggak jelas. Bacakan hadis, asal bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, harus jelas. Ulama bilang orang yang baca hadis lahn, yakni salah-salah, bisa jadi dia masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Coba bayangkan. Baca hadis salah-salah seperti itu tuh. Kenapa? Kata ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis itu tidak lahan. Ya. Tidak lahan. Tapi ketika Anda lahan salah menyampaikannya, berarti Anda telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seingat ana yang berkata demikian Al-Imam Al-Asma'i yani. Nah itu. Jadi wa kaifa yakunu da'iya wa huwa jahil? Bagaimana jadi dai kalau bodoh? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basira. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, yang demikian itu adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kata ulama, di sini juga seorang dai harus tegas dan jelas. Muslim, mukmin, bukan musyrik. Jangan mutalawin. Ya? Harus tegas. Sunni, salafi, ya, bukan murji'ah. Ya, juga bukan khawarij. Bukan takfiri yakni. Bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jahmiyah, bukan Ahmadiyah, tapi tegas, manhajnya jelas, lurus. Baik. Kita lanjutkan, wa kaifa yakunu da'iyya wa huwa jahil, bagaimana yakni jadi dai kalau bodoh? Wa illa law lam yu'dhar bil jahl lakila inna hadha riddah. Kalau tidak ada uzur, kalau tidak diuzuri jahl, tidak diberi uzur bodoh, maka ini merupakan riddah, yakni kemurtadan dalam agama. Li'anna sukhriyata bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau kana mustahabban riddatun an dinil Islam. Karena mengolok-olok sesuatu yang datang, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hukumnya sunnah, ini murtad, yakni merupakan kemurtadan dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah yang ke-66, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian kafir setelah keimanan kalian. Yani agama Islam bukan untuk diolok-olok. Siapa yang mengolok-olok agama Islam, maka jatuh pada kekafiran. Ya, oleh karena itu enggak boleh agama Islam ditertawakan, diketawakan. Ya, tak boleh, hukumnya haram sebagai bahan olok-olok. Ya, sebagian orang, ya, maaf, ini kadang-kadang mencela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketawa-ketawa sesama mereka, ya, mengolok-olok orang yang menghidupkan sunnah. Ya, mereka sangka mereka itu lama hidup di dunia atau selama-lamanya, ya, lupa bahwa Allah melihat lupa kalau Allah melihat-lihat tertawanya. Iya. Padahal lupa kalau yang ngasih sehat, ngasih rezeki itu Allah. Sangat mudah bagi Allah ya, membuat seseorang itu tidak berdaya. Nah, kita kembali ke masalah. Syekh berkata, "Falau sakhira ahadun min as-siwak min sunnati siwak la sara murtaddan." Kalau ada seseorang yang mengolok-olok tentang masalah siwak atau sunnah siwak, maka dia murtad. Ya. "Walau sakhira ahadun min i'fa'il liha alladhi amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sara murtaddan." Kalau ada seseorang mengolok-olok jenggot, sunnah jenggot, sunnah yang wajib yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia murtad. Misalkan ada yang jenggot dibilang teroris, ya, bandit, nah, seperti itu. Dibilang kambing, ini enggak boleh nih. Ini namanya ngolok-ngolok. Dan ngolok-ngolok dalam ajaran, dalam hukum Islam bisa murtad, keluar dari Islam. Segera bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Illa in kana jahilan la yadri fa huwa yu'dharu bi jahlihi. Kecuali kalau bodoh, enggak tahu, maka diberi uzur karena kebodohannya. Lakin idza kana muta'ammidan fa hadhihi riddatun 'inda ahli al-'ilm. Tetapi kalau dengan sengaja, bukan karena kebodohan, ini kemurtadan menurut ulama. Fal amru khatirun jiddan wa laysa fid din kushurun wa lubab. Perkaranya sangat bahaya. Jadi tidak ada dalam agama Islam kulit atau inti, tidak ada, semuanya inti. Ad-dinu kulluhu lubab. Agama semuanya inti. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. La syakka fi hadza. La syakka fi hadza. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang masalah ini. Fa jami'u awamirid dini kulliha tuhtaram wa tu'azzam. Tuhtaram wa tu'azzam. Seluruh perkara agama semuanya dimuliakan, yani diagungkan. Wa la yuhtaqaru syai'un minha aw yustahza'u bi syai'in minha. Tidak boleh diremehkan satu pun dari perkara agama, dan tidak boleh diolok-olok walaupun satu dari masalah agama. Ya. Jadi inilah kaidah yang kita bahas, kaidah yang ketujuh. Annahum yu'azzimuna jami'a umuriddin. Bahwa mereka mengagungkan seluruh perkara agama. Ya, harus diagungkan seluruh perkara agama. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini sudah dua kali kita bahas ini, ya. Dan mudah-mudahan kedua kali ini lebih paham lagi, ya, tentang pentingnya kaidah yang ketujuh ini, yakni mengagungkan seluruh perkara agama. Jangan dipilah-pilih, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke agama Islam semuanya. Ya, semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada akhuna Ari. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya dan juga pelajaran yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam kita memahami dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Ikhwatul Islam, ini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi nomor kami mulai sekarang di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Silakan telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Halo. Belum masuk, Ustaz. Kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk di 0819896543. Dari hamba Allah di Belitung atau Bangka Belitung. Ustaz, saya waktu masih muda dahulu belum begitu mengerti soal agama. Kemudian terbawa pengaruh teman untuk memasang susuk, Ustaz. Singkatnya, hingga sekarang saya sudah bertobat dan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran setelah wirid dan zikir, bahkan sholat malam. Yang ingin saya tanyakan, sudah saya cari orang untuk membuang susuk saya, tapi tidak ketemu Ustaz. Bagaimanakah ibadah jika saya masih menggunakan susuk ini, padahal saya ingin kafah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nah. Alhamdulillah untuk akhuna yang ada di Bangka Belitung ya. Iya. Atas nikmat al-hidayah yang Allah berikan kepada antum dan kita semua, dan itu wajib kita syukuri karena nikmat hidayah adalah nikmat yang sangat-sangat mahal. Nikmat hidayah, nikmat yang sangat-sangat mahal, wajib kita syukuri ya, dan kita jaga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita minta kepada Allah juga istiqamah ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, sebagaimana perkataan Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuksir, memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya ya. Ini sesuatu yang harus kita jaga. Baik, ke pertanyaannya tentang masalah susuk. Ana pribadi syakhsian tidak mengerti tentang susuk. Apa itu susuk dan seterusnya. Ana baru dengar kata orang bahwa susuk itu untuk mempercantik diri, untuk melet juga ya, bisa memikat dan seterusnya. Ya, bentuknya pun ana enggak tahu. Ya. Tapi kalau misalkan bisa dikeluarkan, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak sudah berusaha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tetapi terus berusaha. Kalau misalnya memang ada yang bisa mengeluarkan ya, tapi apakah salatnya sah atau tidak? Salatnya tetap sah, wallahu a'lam bishawab. Karena dia di dalam kan? Iya. Tidak menghalangi anggota tubuh ketika wudu dan seterusnya. Jadi hukumnya sah. Apalagi misalkan antum ingin mengeluarkannya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudara kita Amin di Medan. Nah Ustaz, apakah yang mengetahui tafsir isi Al-Quran hanya Allah saja dan orang atau ulama tidak berhak menafsirkannya? Dan apabila mereka mengatakan begitu, apakah mereka sudah mursad, Ustaz? Tolong jelaskan tafsiran surat Al-Maidah ayat 51 dan 57, Ustaz. Nah, apakah yang tahu tafsirannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata? Ya. Tentunya masalah ini ya, itu harus dikembalikan kepada firman Allah sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, yakni kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Lihat, agar mereka mentadaburi apa? Ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran darinya. Iya. Kalau dikatakan hanya Allah tahu, yang tahu, kemudian menyatakan tidak ada manusia yang tahu, ya, ini pernyataan yang salah, yang keliru. Manusia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Manusia itu al-asl tidak tahu. Ya, tetapi Allah kasih ilmu, kasih akal kepada manusia, dan setiap ilmu ada bidangnya atau ada ahlinya. Setiap ilmu ada ahlinya. Ahli Quran yang bisa menafsirkan Quran, ada mufassirnya, ahli tafsirnya. Ya. Oleh karena itu ada ilmu tentang usulut tafsir. Usul tafsir. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya kitab yang sangat bagus sekali, Usulun fit tafsir. Usulun fit tafsir. Tentang usul tentang tafsir. Tidak semua kan. Usulun fit, beliau katakan usulun fit tafsir bukan usulut tafsir. Karena kata beliau, tidak semua usul tafsir yang dimasukkan dalam bukunya. Yang ringkas tapi bagus sekali. Di sini disebutkan bagaimana manhaj dalam menafsirkan Al-Quran. Manhaj dalam menafsirkan Quran. Yani Al-Quran dengan Quran. Al-Quran dengan sunnah. Al-Quran dengan akwal tabi'in. Akwal sahabat. Al-Quran dengan akwal tabi'in. Ya. Baru dengan ma taqtadihi al-kalimat. Yani minal lughah. Yani. Ya. Jadi, kalau maksudnya adalah tidak ada orang yang memahami Al-Quran, ini perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar. Ya. Jadi, adapun apakah murtad orangnya, maka kita tidak bisa langsung hukumi orang tersebut murtad. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mengenai tafsir ayat 51. Al-Maidah dan 57. Ayat 51. Dan 57 katanya. Al-Maidah 157. Ya. Tak. Lima, satu, lima, tujuh. Ya. Naam, sebentar. Iya, insya Allah nanti kita baca tafsirnya, anda bawakan tafsirnya. Naam. Mudah-mudahan Ahari bisa mengingatkan anda bawa tafsirnya, pekan depan kita bahas. Lima, satu, lima, tujuh. Ya. Kalau anda menafsirkan langsung, itu tidak bisa. Okay. Karena harus kita ambil tafsir dari apa? Ulama. Dari ulama, kan? Akwalnya dan seterusnya lebih bagus, ya. Walaupun secara ringkas kita bisa menyampaikan, cuma untuk lebih sempurna lagi dan lebih hati-hati lagi, maka saya minta waktu kita, insya Allah pelajaran berikutnya kita akan bahas tafsir ini. Baik. Ya, kita akan bahas tafsir ini insyaallah di kesempatan berikutnya. Tentunya sangat jelas ya bahwa di sini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, yakni pemimpin. Itu sangat jelas sekali. Ya. Sangat-sangat jelas sekali. Tapi ana tunda waktunya pada pertemuan berikutnya karena ini tafsir. Iya. Tafsir kan, kalau tafsir kan butuh lihat akwal ulama, saya bacakan akwal ulamanya dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Berikutnya kami akan masih bacakan pesan singkat yang masuk dari Ummu Fitri di Jakarta. Beliau bertanya, Ustaz, saat ini di lingkungan ana lagi ramai merayakan lebaran anak yatim dengan cara mengundang anak-anak yatim, kemudian dinamakan santunan anak yatim. Yang ana tanyakan, Ustaz, apakah hal ini ada contohnya di zaman Rasulullah atau zaman para sahabat atau ulama yang menyampaikan tentang hal ini? Apakah ada contohnya, Ustaz? Lebaran anak yatim, iya. Hari tanggal 10 Muharram. Iya. Apakah ada contohnya, Ustaz? Iya, kalau lebaran anak yatim, namanya lebaran ya. Lebaran itu Id. Apakah ada contohnya? Tidak ada. Iya. Ya, Id dalam Islam itu dua, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada, kecuali tambah satu Idul Jum'ah. Ya, adapun Id-Id yang lain, hari raya hari raya yang lain, itu sangat jelas, ya, la syak bahwa tidak ada dalam Islam. Ya, kemudian kenapa kita menunggu di hari itu untuk menyantuni anak-anak yatim, ya kan? Menyantuni anak yatim itu sesering mungkin dan setahun sekali, ya. Kita sayang sama anak yatim, pegang kepalanya, ya, kasih hadiah, ya, santuni mereka. Itu jangan nunggu setahun sekali, ya. Ini di antara efek buruknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fik. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu siapa, di mana ini? Dari Ibu Nur di Jawa Tengah. Silakan Ibu Nur. Yes. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya ini, seseorang itu misalnya dulu perbuatannya itu sangat jelek, maksiat nih Ustaz, tapi sudah berusaha bertobat, memperbaiki diri, mengamalkan Islam yang sebenarnya. Kan kalau nanti di akhirat itu kan walaupun sebesar jarah itu kan mau diperlihatkan ya Ustaz. Lah kalau sudah bertaubat itu nanti masih diperlihatkan perbuatannya apa belum? Cukup Ibu. Mohon penjelasan Ibu. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini disebut oleh ulama dengan arja ayah. Arja ayah, yakni ayat yang penuh dengan pengharapan. Diharamkan bagi kita ya punya sikap putus asa. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala dengannya memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghabarkan kepada hamba-hamba Allah agar tidak putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala kabarkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, tidak kecuali, tidak ada pengecualian. Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Dan Allah menginformasikan dalam ayat yang mulia ini, Allah menghabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Baik yang kecil sampai paling besar, yakni syirik. Dengan syarat apa? Taubat. Dengan syarat bertobat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Ya? Maka Allah akan terima taubatnya dan Allah akan ampuni. Allah akan terima obatnya dan Allah taubatnya, Allah akan ampuni. Kemudian seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, kalau Allah ampuni, Allah Maha Ghafur. Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun, yakni Ghafur itu dari kata ghufran. Yakni dari kata ghafur. Dari mighfar, penutup. Orang yang Allah ampuni dosanya akan ditutup aibnya di hari kiamat. Tidak ditampakkan kepada halayak tentang aib-aibnya. Karena Allah ampuni ghufran. Dalam hadis dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup seorang hamba antara dia dengan Allah saja. Kemudian Allah katakan, apakah kamu melakukan perbuatan ini? Iya. Apakah kamu melakukan perbuatan ini? Iya. Terus dia mengakui. Ya. Dan Allah katakan, di dunia sudah kami tutup dan kami ampuni kamu. Nah itu. Ya. Nah ini, jadi Allah tutup. Orang yang betul-betul bertobat dari dosanya, Allah tutup. Oleh karena itu enggak boleh kita membuka-buka aib saudara kita, ya. Karena setiap manusia punya aib, punya kesalahan, ya. Dan punya dosa. Setiap manusia punya khata, dan sebaik-baik manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hal yang sangat membuat kita bahagia membaca ayat yang mulia ini, ya, dan sampaikan juga ayat yang mulia ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang hampir putus asa atau putus asa karena banyak melakukan dosa. Misalkan katakan ayat yang mulia ini, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Allah katakan, innahu huwal ghafur, innahu huwal ghafur ar-rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha liyaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafuru ar-rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum, silakan. Belum tersambung. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kami tunggu mulai sekarang. Dan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan dikecilkan volume televisinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Pak Hadi di Jakarta. Silakan Pak Haji. Mau tanya Pak Hadi, Hadi. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Mau tanya, kalau tahiyat itu sebaiknya telunjuknya digerakkan atau enggak ya? Saya kurang banyak Baik. Pohon begitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tahiyat menurut hadis di hadis Wa'il itu beliau berkata, kana yuharrikuha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggerak-gerakkan jarinya. Yuharrikuha. Yuharrikuha itu menggerakkan, dan menggerakkannya itu seperti ini, ya. Bukan begini, bukan begini. Kalau begini-begini salah, kan ini berarti ar-rafa' wal khafad. Naik turun, kalau ini naik turun. Terus, yang lebih parah lagi muter-muter. Wah, ya ada sound. Ya. Ada yang ini sound. Ngambing ini. Kanan kiri. Gerakan itu ya, seperti ini. Ya. Ya. Nah, itu. Dan di antara keutamanya lebih berat pengaruhnya daripada besi, ya, bagi syaitan itu. Ya. Bagi syaitan lebih berat pengaruh daripada apa? Besi. Ya. Jadi yuharriku, hadir kata wazan yuharrikuha, yani fa'ala yufa'ilu, yufa'il, yufa'il. Itu di antara maknanya kalau kita belajar ilmu sharaf, ilmu sharaf bukan ilmu saraf. Ilmu sharaf itu artinya lidalalati ala at-taksir, untuk menunjukkan lebih dari satu kali, banyak gerakannya. Tapi ingat, gerakannya itu seperti ini, bukan begini, begini, begini, begini, ya, tapi seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, masih ada kesempatan, Ustaz, ya? Nah. Satu lagi, Ustaz, ya? Silakan di 0218236543, kami tunggu kembali pertanyaan Anda. Ini 30 surung hafal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana nih? Dengan Ibu Ramla di Sulawesi Tengah. Silakan Ibu Ramla pertanyaannya. Ini, Ustaz, saya mau tanya, hukumnya pelihara jenggot itu gimana, Ustaz? Hukumnya pelihara jenggot. Iya. Ya. Cukup? Itu aja. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya pelihara jenggot wajib. Wajib, ya. Hukumnya pelihara jenggot itu wajib, wajib bagi laki-laki, ya. Ya. Perempuan tidak ada. Ya. Jadi bagi laki-laki hendaknya melihara jenggot. Ya, jelas sekali. Afu liha, kata Rasul. Ya, peliharalah, biarkanlah jenggot. Ya. Jadi sunnah yang wajib, sunnah yang wajib. Merupakan kesalahan sebagian orang mengatakan sunnah. Ya. Tetapi kalau ditambah sunnah wajibah, nah itu betul. Karena memang semua yang dari Rasul sunnah. Sunnah. Ya. Artinya tercontohkan. Ya. Tapi sunnah, ada yang sunnah yang hukumnya mustahabbah, yang hukumnya wajibah. Ada pun jenggot, dari semua dalil, ya, itu perintah. Ada perintah-perintah Rasul, a'ful liha, kan gitu. Khaliful musyrikin. Itu kan, al-amru dalam ilmu usul, al-amru yaqtadi madha? Al-wujub. Perintah menunjukkan wajibnya yang diperintahkan. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan makna dari yang wajib kepada yang sunnah. Tapi tidak ada yang memalingkan dari perintah ini. Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah wajib hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Zat. Kalau bagi seseorang yang bekerja di instansi yang di sana diwajibkan untuk membersihkan, iya, tingkatnya apa ya, yang sikap yang harus dilakukan, Ustaz? Sikap yang harusnya adalah lebih mentaati Allah dan Rasulnya. Ayo. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi dari pesan kan, Ustaz, ya? Nah, satu lagi selesai. Ya, dari Ibu Yuni di Jakarta yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang yang bekerja di bagian perizinan, terkadang dia memberikan izin kepada yang mengadakan konser musik dalam atau luar negeri, yang pakaiannya terkadang auratnya terbuka dan sebagainya. Nah. Kadang juga memberikan izin untuk demonstrasi yang banyak mudaratnya. Nah. Lalu apakah dia berdosa, Ustaz? Telah memberikan kemudahan untuk memberikan izin seperti itu karena memang dia bekerja di bagian perizinan, Ustaz. Silakan. Baik. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa," tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Apabila perkara itu baik dan perkara ketakwaan, maka kita tolong menolong untuk mengadakan perkara tersebut, memperbanyaknya, meluluskannya, mengizinkannya. Ya. Tetapi Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Yeah. Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah haramkan kita tolong menolong, termasuk dalamnya memberikan izin untuk acara-acara yang berdosa. Yeah. Ya, untuk acara-acara yang mengandung dosa. Dosa dalamnya ada kesyirikan atau maksiat. Oleh karena itu, nanti yang duduk di bagian perizinan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diizinkan? Kenapa diizinkan acara-acara yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, perhatikan ayat yang mulia ini sudah sangat jelas. Tidak boleh kita mengizinkan perkara-perkara yang menyimpang dari syariat agama Allah, ya. Apakah itu kesyirikan atau perbuatan maksiat yang dosanya akan ditanggungnya, kemudian orang-orang menikmati maksiat karena siapa? Seperti itu. Ya, itu sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya, akhi, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua, dan kita minta kepada Allah agar dimudahkan jalan hidup kita di dunia ini. Amin. Dan dimudahkan urusan kita di akhirat kelak. Dan kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua yang halal, yang thayyiban, yang diberkahi dan dipanjangkan umur dalam ketaatan, kemudian diwafatkan dalam Islam dan sunnah. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.